payung hitam itu yang jadi saksi. Tak sengaja aku menyakiti. Sering ku kirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa? Tertutup awan. Mengapa? Mengapa? Mengapa?